Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa in asqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan sesi yang kedua ta'lim ba'da salat maghrib. InsyaAllah kita lanjutkan membaca kitab Al-Kabair karya Imam Adz-Dzahabi sampai pada urutan dosa yang ke-36. Al-Kabiratus Sadisatu Wassalathun. Dosa yang ke-36 berkaitan tentang adamut tanazzuhi minal bauli wa huwa syiarun nasara. Adamut tanazzuh, tidak berhati-hati dari air kencing. Dan ini adalah syiarnya kaum Nasara. Membahasan ini wa kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an, penting bagi kita umat Islam, dikarenakan di dalam agama kita ada ibadah besar, yakni ibadah salat yang kaitannya dengan toharah. Barang siapa yang dia terkena najis, maka ibadah salat tidak akan sah. Kita tahu ya kaum muslimin, secara umum sebagai mukaddimah pengantar bab ini, taharah dalam agama kita menduduki setengah dari agama. Setengah, 50% dari agama kita adalah taharah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, beliau menyebutkan at-tuhuru atau at-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru, bersuci itu adalah setengah dari iman. Ini hadis yang sahih. Adapun hadis yang biasa kita dengar an-nadhafatu minal iman, itu lemah, dhaif hadisnya, yang artinya kebersihan itu bagian dari iman, itu lemah riwayat itu. Yang benar adalah riwayat yang menyebutkan at-tuhuru syatrul iman, bersuci itu setengah dari iman. Yang setengahnya apa? Amal saleh. Yang setelahnya, yang setengahnya amal saleh. At-tuhuru, bersuci itu ada dua jenis. Taharatul hisiyah dan taharatul ma'nawiyah. Suci secara fisik kita, hisiyah, lahiriah kita, dari najis-najis, termasuk suci dari hadas-hadas. Yang kedua adalah taharatul ma'nawiyah, suci yang berkaitan dengan ma'nawi, yakni suci dalam hati, suci yang berkaitan dengan kolbu, suci dari syirik, suci dari kufur, suci dari nifak, suci dari senang dengan maksiat dan dosa, suci dari bid'ah. Ini toharah ma'nawiyah. Setiap kita diperintahkan untuk mensucikan hati dari itu semuanya. Mensucikan hati dari dengki, dari kebencian, al-hasadu wal-higdu. Suci dari sifat sombong, berbagai macam secara rinci dalam pembahasannya. Tahar itu ada dua. Yang pertama taharah hisiyah dan yang kedua taharatul ma'nawiyah. 50% dibersihkan dari semua yang buruk. Kemudian yang 50% berikutnya dididik dengan tauhid. Dididik dengan sunnah. Dididik dengan amal saleh. Dididik dengan ketaatan. Ini yang 50%-nya. Sebagaimana pembahasan secara umum, adanya agama ini adalah terdiri dari dua. Amrun wa nahyun. Perintah dan larangan. Adanya amar ma'ruf dan adanya nahi mungkar. Mendidik kepada yang baik disebut dengan memerintahkan kepada yang ma'ruf. Membersihkan dari semua yang buruk disebut dengan nahi mungkar. Atau kalimat yang semisal itu maknanya. Bisa dipahami hadirin. Sehingga pembahasan kita 50% agama adalah taharah. Bersuci. Nah pada pembahasan kita kaum muslimin adalah taharah dari najis. Di antaranya najis itu adalah al-baul. Kencing. Di antara bentuk najis adalah apa? Al-baul. Kotoran manusia, air kencing manusia, itu najis. Walaupun bayi itu belum makan apapun kecuali minum ASI, tetap dikatakan najis. Cuman kalau bayinya laki-laki, belum makan apapun kecuali air susu ibu, belum makan apapun kecuali ASI, maka cara untuk membersihkannya dengan diperciki. Yurosh ala balil gulam wa yughsalu ala balil al-jariyah. Bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI, diperciki cara membersihkannya. Atau yundahu ala ilma, atau dituangkan padanya air. Ambil air dengan gayung, antum ambil dengan, nah, dituangkan pada tempat atau pakaian atau badan yang terkena air kencing bayi laki-laki. Adapun kalau bayi perempuan, walaupun belum makan apapun kecuali ASI, yughsal, dicuci layaknya pakaian orang yang dewasa. Tetap itu najis. Bukan sesuatu yang tidak najis. Najis. Namun disebut dengan najis mukhaffafah. Najis yang ringan. Adapun kalau najis yang berat. Najis itu ada tiga. Kita tahu. Mukhaffafah. Mughallabah. Dan mutawasitah. Yani mukhaffafah. Ringan. Mughallabah. Berat. Kemudian yang pertengahan. Yang berat itu contohnya apa? Air liur anjing. Idza walagha al-qalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilha sab'an ulahunna bit-turab. Apabila ada seorang anjing yang menjilat bejana seorang di antara kalian, maka cucilah 7 kali. Ulahunna bit-turab. Yang pertama kalinya dengan tanah. Siram air dulu, kemudian kamu ambil tanah satu genggam atau lebih. Tuangkan di situ, digosok semua permukaannya dengan tanah tersebut. Dan itu harus, tidak cukup hanya dengan deterjen atau yang lainnya. Baru kemudian setelah itu selesai, siram lagi kamu dengan sabun. Dengan yang lainnya silakan sampai 7 kali dibilas. Tidak cukup hanya 2 atau 3 kali, sampai 7 kali. Karena apa? Ini najis besar, ini najis berat najisnya. Cara pensuciannya seperti itu. Cara mensucikannya aja seperti ini. Kok dagingnya dimakan? La haula wala quwwata illa billah. Hah? Mengerikan. Demikian pula dengan termasuk najis berat adalah disebutkan oleh para ulama khinzir. Khinzir yakni babi. Maka berhati-hatilah dari dua jenis hewan ini. Kemudian yang lainnya adalah najis-najis yang bentuknya ringan. Tidak begitu berat dalam mensucikannya dan tidak begitu ringan. Nah, di antara najis yang mutawasita yang ringan itu adalah al-baul, air kencing. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an. Mensucikan diri dari najis sebagai syarat sahnya sholat. Kita tahu sholat itu ada syarat-syaratnya. yakni sesuatu yang harus ditunaikan, dilakukan sebelum pelaksanaan ibadah salat dilakukan. Syarat ini di luar dari tata cara ibadah salat. Salat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu salat. Syaratnya ada di luar ibadah salat itu, tetapi harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, tidak sah. Contohnya seperti taharatu minan najasat. Membersihkan diri dari najis. Yang lainnya seperti istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Seperti satrul aurat, menutup aurat. Itu bagian dari syarat sahnya salat. Di antaranya adalah at-taharatu minan najasat. Suci dari najis. Di antara dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tiyabaka fatahhir." Disebutkan dalam kitab Al-Kaba'ir oleh Imam Az-Zahabi, surat Al-Muddatsir ayat yang keempat, "Wa tiyabaka fatahhir." Dan sucikanlah pakaianmu. Membersihkan diri dari najis hukumnya wajib. Mau sholat atau tidak sholat. Maksudnya, pas kebetulan waktu sholat, atau pas kebetulan belum waktu sholat. Jangan dibiarkan ada najis menempel di tubuh kita, pakaian kita, atau tempat tinggal kita. Segera disucikan. Contoh misal, di zaman Nabi Bala Arabiyun fi Jadbil Masjid, kisah adanya seorang badui yang kencing di salah satu pojok masjid. Ketika para sahabat hendak menghardiknya, Rasul melarangnya. Kenapa? Dikarenakan kalau si badui ini sedang posisi kencing, kok dihardik dia masih lari kemana-mana, Pak. Akhirnya air kencingnya kemana-mana. Wong badui, Pak. Ya. Bisa kemana-mana, bingung nanti. Biar. Bukan berikutnya nanti atau kapan boleh lagi ya. Bukan seperti itu maksudnya dibiarkan. Dibiarkan itu supaya air kencingnya jangan kemana-mana. Kemudian setelah selesai sholat. Selesai orang itu melakukan atau kencing. Dalam keadaan bukan dalam waktu sholat. Nabi meminta untuk didatangkan satu ember air. Kemudian disiramkan ke kencing itu. Diharapkan air kencingnya kemudian meresap ke tanah dan hilang. Dengan siraman air satu ember itu. Walaupun dalam keadaan belum mau ditunaikan ibadah apa? Sholat, artinya najis itu tetap harus kita bersihkan. Jangan kemudian kita bergambang-gambangan. Sebagaimana ayat hadis ayat ini. Wasiyabaka fatahir. Pakaianmu hendaknya kau sucikan. Ketika hendak sholat ataupun ketika bukan hendak mau sholat. Karena sucinya dari najis diperintahkan dalam agama kita. Tentunya itu dalam pembahasannya masing-masing. Yang menjadi pembahasan kita adalah bersihnya dari najis itu menjadi syarat sahnya ibadah sholat. Di samping itu al-baul adalah hadas. Hadas itu apa? Hadas itu menghalangi sahnya sholat, tetapi tidak ada bendanya. Seperti kencing atau berak. BAB-nya, BAK-nya, bukan kotorannya. Kalau kotorannya itu najasat. Yang keluar itu najasat. Tapi praktek dalam mengeluarkannya, balaya bulu mengeluarkan air kencing, itu adalah hadas. Kita pun harus bersuci darinya. Karena Nabi mengatakan, la salata liman ahdatha hatta yatawadda. Tidak sah salatnya seseorang ketika dia terkena hadas sampai dia berwudu. Hadas itu bukan air kencingnya. Kalau air kencingnya itu adalah najisnya. Mengeluarkan air kencing itu namanya balaya bulu. Kencingnya itu hadas. Apa? Harus dia berwudu. Bersenggama, apakah bersenggama itu najis? Tidak. Apakah ihtilam, mimpi basah, apakah najis? Bukan amadia najis itu. Tetapi karena perbuatan itu engkau jatuh pada hadas akbar. Hadas yang besar. Hadas yang besar itu mengharuskan engkau mandi. Kalau tidak mandi dan engkau paksakan untuk sholat, tidak sah sholatmu. Karena engkau tidak suci dari hadas besar. Tidak cukup orang itu hanya dengan berwudu. Karena dia junub. Harus menunaikan kewajiban al-ghuslu minal janabah. Mandi dikarenakan janabah. Di tengah-tengah mandinya ada wudunya. Maka cukup dengan itu. Kalau dia ketika mandi kok belum berwudu, maka dia harus berwudu ketika hendak apa? Sholat. Panjang lebar dalam babnya. Yang menjadi pembahasan kita adalah, dari itu semuanya menunjukkan harus hati-hati kita dari barang najis. Apapun itu. Karena keterkaitannya dengan sah dan tidaknya sholat kita. Bisa difahami hadirin? Apakah itu air kencingnya kita sendiri? Atau itu air kencing anak kita? Harus berhati-hati. Sehingga pembahasan kita adalah kewajiban setiap muslim untuk melindungi diri, menjaga diri dari percikan air kencingnya. Atau air kencing putranya ketika dia menggendong. Ya, ataukah ketika dia tahu putranya yang sudah umur 1 tahun ini jalan-jalan kemana-mana dan ternyata kencing. Itu harus betul-betul perhatian. Jangan dibiarkan masa bodoh. Tidak tahulah kemana-mana, jangan. Harus engkau bersihkan. Sebagaimana pembahasan insyaAllah akan kami sampaikan. Ketika pakaian seorang terkena najis. Kalau engkau bisa memastikan bagian mana yang terkena najis. Engkau tuangkan air. Dan engkau bagaimana caranya najis itu hilang dari permukaan tersebut. Kalau tidak bisa dipastikan bagian mana yang terkena najis. Maka engkau cuci itu semuanya. Untuk supaya tidak ada najis di pakaianmu. Wahagalah kaum muslimin. Dikarenakan ini mengganggu keabsahan ibadah salat. Lebih dari itu, ternyata itu dosa besar. Ada siksaannya. Bahkan disebut oleh Rasul, amatu adabil qabr. Nanti akan kita bacakan hadisnya insyaAllah. Keumuman adab kubur, itu karena faktor air kencing. Ini lebih lagi berarti kondisinya. Yang pertama, syarat sahnya sholat. Harus bersih dari najis. Yang kedua, ternyata itu menyebabkan azab di alam kubur kita. Dan inilah pembahasan yang akan kita sampaikan dalam bab ini di kesempatan malam hari ini. Kita masuk ke dalam kitab Al-Kabair. Bagi yang punya kitab silakan dilihat. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين رسول عليه الصلاة والسلام suatu hari beliau melintas, beliau bukan sendirian, bersama para sahabat, di antaranya ابن عباس رضي الله عنهما. Beliau melewati bersama rombongan para sahabatnya melintas pada 2 kuburan. Dan tidak diketahui dengan pasti kuburannya siapa. Beberapa riwayat tidak menyebutkannya. Sehingga para ulama tidak berspekulasi. Ini kuburannya siapa. Yang penting hadisnya menyebutkan qabrain, 2 kuburan. Apakah orang yang dikuburkan itu di tempat itu adalah kaum syirikin atau kaum kafirin? Bukan. Orang yang dikuburkan di 2 kuburan ini adalah muslimin. Muslimin. Bagaimana kita tahu? Kita akan sampaikan insyaAllah keterangan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad tentang hadis ini. Lihat Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud. Kita lihat. Faqala ketika Rasul melewati dua kuburan itu. Rasul mengatakan, innahuma layu'adzabani. Sesungguhnya dua orang yang dikuburkan di kuburan ini sedang disiksa. Sedang disiksa. Ini menunjukkan dosa besarnya. Kenapa? Definisi dosa besar adalah sebuah dosa yang disebut adanya azab padanya. Masih ingat pembahasan dulu di awal kitab? Kita sudah di dosa yang ke-36. Pendefinisian dosa besar di awal bab sebelum masuk bab yang satu. Ya ini sudah sekian bulan yang lalu, bahkan sebelum COVID. Mudah-mudahan masih ingat Bapak. Ya. Nanti akan kita ulas insyaallah kalau ada waktu. Mudah-mudahan ada waktu. Innahuma layu'adzabani. Sesungguhnya dua orang yang dikuburkan di dua kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan keduanya tidaklah disiksa. Keduanya tidaklah disiksa karena perkara yang besar. Tetapi dalam sebuah riwayat disebutkan wa innahu lakabirun. Beliau mengatakan disiksanya orang ini bukan dalam perkara yang besar, tetapi itu adalah besar. Apa maksudnya? Perkara ini mudah untuk orang itu selesai darinya. Urusan kencing kok. Mudah. Namimah, ya jaga lisan. Tapi karena dia tidak menjaga lisan dan dia tidak mencegah dari air kencingnya, maka ini perkara besar. Bukan perkara ringan. Karena mendatangkan adab. Nabi melanjutkan ucapannya. Fakana yamshi amma ahaduhuma. Adapun yang satu ini, salah satu di antara dua ini, yang si fulan ini, kana yamshi bin namimah. Dulu semasa di dunia, orang ini berjalan dengan menebarkan namimah, adu domba di antara umat manusia. Yakni menukilkan ucapan orang lain kepada orang lain ala sabilil ifsad, dalam rangka menimbulkan kerusakan. Diadu antara fulan dengan fulan. Kadangkala diadu antara suami dan istri. Dibikin jengkel. Kamu suamimu begini-begini. Kamu istrimu begini-begini. Kemudian dipisahkan dengan metode namimah. Dan suatu hari mantan istrinya dinikahi olehnya. Sangat jahat sekali orang ini. Namimah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amal agharu. Adapun orang yang dikuburkan yang kedua ini, kana la yastabri'u minal baul. Orang ini tidak berusaha untuk membersihkan diri dari air kencing. Maka orang ini diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan dua hal tersebut. Di akhir hadis Nabi menyatakan, "Tsumma da'a bi jaridatin." Ibnu Abbas mengatakan, kemudian Nabi setelah itu meminta untuk diambilkan dua pelepah atau satu pelepah kurma, pohon kurma yang masih basah. Fashaqqaha itsnatain. Kemudian beliau membelahnya menjadi dua bagian. Kemudian beliau menancapkannya. Wa gharasa ala kulli wahidin minhuma. Kemudian beliau menancapkan satu di atas kuburan yang satunya lagi. Dan satu bagian dari pelepah kurma yang masih basah itu pada kuburan yang satunya lagi. Kemudian beliau mengatakan, la'allahu yukhafaf anhuma malam yibasa. Mudah-mudahan dua orang ini siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala selama dua pelepah kurma ini belum kering. Yani selama masih apa? Masih basah. Ini akan kita bacakan insyaAllah keterangan yang panjang dari Al-Alim Al-Kabir Abdul Muhsin, Al-Syeikh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah beliau terhadap Sunan Abi Daud ketika menyarah hadis ini. Perbuatan Rasul tadi wahai kaum muslimin adalah khusus hanya bagi Nabi. Khusus hanya bagi Nabi. Bukan untuk orang lain. Kenapa? Karena ini adalah keistimewaan Nabi. Tidak ada seorang pun yang tahu seorang di alam kuburnya disiksa atau tidak. Kecuali Nabi. Karena beliau diberi wahyu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini adalah khususan bagi Nabi. Dan tidak ada seorang sahabat yang melakukan hal itu. Sehingga ini adalah amalan khusus bagi beliau. Yang anehnya di negeri kita, terutama yang banyak kita melihat, adalah disiram pakai degani cuk. Kon ngumben apa ngepaknya ini ku? Melaski ngelak. Degani cuk. Itu sesuatu yang bid'ah. Tidak ada sunnahnya sama sekali. Kadangkala ada yang berpikir, ditanami pohon kamboja, sing bisa urip. Kan telas bahaya pak. Dengan itu harapannya supaya siksanya diringankan. Ini sudah suudhon orang dengan orang yang dikuburkan. Oke masih disiksa dia. Ya disiksa dia wong. Nah ben diringankan tanami pohon. Kamboja. Sekalian pohon asem pak. Sing bisa gede banget ratusan tahun. Kamboja ada umurnya. Itu semuanya adalah batil. Semuanya salah. Adapun kalau menanam pohon di kuburan ya monggo kerso. Tapi bukan dalam rangka hal itu. Itu hanya kekhususan bagi Rasulullah SAW saja. Bisa difahami hadirin? Kita lanjutkan dulu kitab Az-Zahabi Al-Kabair. Ay la yataharras minhu. Yani dia tidak menjaga dari percikan najisnya. Mukharraj fi sahih. Walakin akthuru fi sahihain li hadha al hadith fa kana la yastatiru min baulihi. Ada dua kalimat la yastatiru, dia tidak menutupi dirinya ketika dia kencing, atau dengan kalimat yang lainnya la yastabra'u, dia tidak berlepas diri dari air kencingnya. Atau la yataharraz. Atau la yastanzihu. Tidak berusaha untuk membersihkan diri dari air kencingnya. Ada dua pembahasan. InsyaAllah nanti kalau bisa kita bacakan keterangan Imam Abdul Muhsin Abbad akan jelas. Ada dua tafsir di sini. Yang pertama, orang ini disiksa di alam kubur karena faktor apa? Apakah dia tidak menutup aurat ketika kencing? Ataukah dia tidak berusaha mensucikan diri dari cerpikan atau percikan air kencingnya? Ada dua pembahasan. Yang pertama adalah dia tidak menutup aurat ketika kencing sehingga dia nampak di depan orang lain dia melakukan kencing itu. Tidak menutup auratnya. Atau dia tidak mensucikan diri dari air kencing itu. Yang benar adalah dalam hal ini yang kedua. Pembahasan kita ini berkaitan dengan dia tidak berusaha mencegah diri dari percikan air kencingnya. Adapun membuka aurat itu tidak sebagai sebab orang itu disiksa. Orang yang mandi membuka aurat atau tidak? Membuka aurat, melepaskan pakaiannya. Apa kemudian gara-gara dia membuka aurat kemudian dia disiksa? Tidak. Berarti pembahasan kita ini adalah karena faktor dia tidak mensucikan diri dari air kencingnya. Misal seperti orang yang kencing tidak berpikir cebok. Ya, kencing mudun saking mobil langsung bae pak. Bane diuyui. Ya. enggak kepikiran istinja cebok dalam keadaan masih basah-basah lebok nak kandang. Lu kok lebok nak kandang? Paham nih kembok bak maksudnya? Ya. Dimasukkan ke celananya, masih netes, tetes, dua tetes, enggak peduli. Dia tidak berpikiran sholatnya tidak sah. Karena apa? Karena memang dia tidak sholat. Ya. Jadi enggak kepikiran sah dan tidaknya sholat. Urusan teman. Sholat ya ora pak. Orang mikir sah. Ya. Ini orang masuk pada pembahasan kita. Maka kita harus berhati-hati. Kalau terasa terpercik air najis. Berusaha kita sucikan, disiram. Agar kita tidak terkena azab kuburi azab di kubur kita ini. Wal'iyadu billah. Disebutkan dalam hadis Daruqutni. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi menyebutkan istanzihu minal baul fa inna 'amata 'adabil qabri minhu. Bersucilah kalian dari air kencing. Karena keumuman azab kubur itu karena faktor ini. Keumuman azab kubur karena faktor yang berkaitan dengan air kencing. Air kencingnya siapa? Air kencing kita, air kencing anak kita yang masih kecil, yang ada ngompol. Itu jangan dibiarkan ngompol. Dibersihkan, disucikan. Ya. Kalau kasurnya masih pesing, itu tandanya di situ masih ada najisnya. Ya dibersihkan bagaimana caranya. Tapi kasurnya kapuk. Gerembes banget. Nah, kalau begitu ya dipel, dijemur. Di bagaimana caranya. Kalau sudah bau banget dan tidak bisa hilang, buang kasurnya pak. Hilang najisnya niku. Sekasur-kasurnya maksudnya niku. Artinya janganlah bodoh. Kalau engkau tidak bisa membuang kasir itu karena mung-mungan, ya bagaimana caranya hukum syar'i harus ditegakkan. Bersihkan air kencing itu. Dipel, disiram, dijemur. Konsekuensinya harus suci dari najis. Khawatir kalau kita pas kebetulan di situ, baju kita terkena dan kemudian kita sholat dalam keadaan masih menempel najis tersebut. Hadirin muliakan, kita bacakan keterangan dari Syekh Abdul Masin Abbad radhiyallahu anhu rahimahullahu taala hayfidhullahu taala. Beliau menyebutkan, saya pilih pembahasan kita, kata Syekh, wal maqsudu min dzalik, maksud tujuan pembahasan kita adalah at-tanazzuhu minhu, bersuci dari najis yang satu ini, air kencing, wa taharrus wa tawaqqi, melindungi diri dan mencegah dari terlumurinya air kencing. Secara umum semua najis kita harus memahami apa sajakah najis itu, harus kita pahami dalam babnya. Tadinya saya mau membahas tentang macam-macam najis. Tapi saya ingat itu bukan pembahasan yang saya bawakan. Saya membawakan kitab Al-Kabair. Bukan membawakan kitab tentang fikih. Jenis-jenis najis. Bok overlapping. Itu pembahasan ustaz lain. Kalau dibahas macam-macam najis, habis waktu pak. Tapi kalau seandainya menginginkan untuk dibahas, insya Allah bulan depan. Jenis-jenis najis. Kalau ingat. Itu syaratnya pak. Nek kemutan. Kadang-kadang mutan kemutan pak. Pas badai bahas kita habis mutan kebetak. Oh berarti anu kelalen. Masih ini kemauan ya. Amu dituntut jore bahas najis kelalen. Qala syekh, Tujuan pembahasan kita adalah masing-masing kita wajib untuk menjaga diri dari semua jenis najis. Otomatis itu. Wa ala thabil insan, badan kita. Kemudian pakaian kita. Beliau pertegas kembali, fa'al insan yatawaqqa dzalik. Setiap manusia, setiap kita harus menjaga diri dari semua najis. Najis yang ada dalam penyebutan agama kita. Wa sabaqana marra hadits min Abbas, sebagaimana disebutkan dalam hadits Ibn Abbas yang tadi kita telah membacakannya. Wa hadha yadullu ala anna adama at-tanazzuh min al-bawl min al-kaba'ir. Syaikh Abdul Muhsin menyebutkan dengan dasar hadits Ibn Abbas yang tadi barusan kami terjemahkan, menunjukkan bahwa seorang yang tidak berusaha melindungi diri dari percikan air kencingnya, maka dia jatuh pada dosa besar. Ingat, dosa ini dosa besar, bukan dosa kecil. Jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Lanu ja' al-ikhbar bil azab 'alaihi fil qabr. Apa dasar penyebutan dosa ini dosa besar? Karena Rasul mengabarkan adanya siksaan di alam kubur tentang orang yang tidak mensucikan diri dari air kencingnya. Wa min al-ma'lum, diketahui bersama, kata Syekh, definisi dosa besar adalah annal kabirata hiya ma kana 'alaihi haddun fid dunya. Dosa besar itu kriterianya adalah yang pertama, dosa yang disebut adanya hukum had di dunia. Mabok dicambuk, zina dirajam, mencuri potong tangan. Adanya hukum had, hukum yang ditentukan dalam syariat ketika masih di dunia, maka ini adalah dosanya disebut dengan dosa besar. Kemudian yang kedua, wa tawa'at 'alaiha bilaknati, atau dosa yang diancam dengan laknat. Adanya kalimat laknat di situ. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat seorang anak yang melaknat kedua orang tuanya. Maka dosa ini dosa besar. La'anallahu imra'atan. Allah melaknat ini dan itu. Banyak sekali. Ar-rasyi wal murtasi. Orang yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya dilaknat. Maka dosa itu dosa besar. Yang ketiga, kata Syekh, au adabun au narun, atau dosa yang disebutkan adanya siksaan dan adanya ancaman neraka. Siksaan di alam kubur atau ancaman neraka di akhirat. Maka dosa itu termasuk dari dosa besar. Urusan kencing sebenarnya mudah, Pak. Beliau memberikan cara, kencinglah engkau yang sekiranya tidak memercikkan. Kadangkala orang itu kencing, maaf-maaf, di tembok. Diarahkan air kencingnya ke tembok. Dekat dengan pahanya. Nah, tembok itu sesuatu yang keras. Yang bersifat memancarkan, memercikkan. Hati-hati. Ini perkara sungguh-sungguh. Bukan main-main. Mendatangkan azab di alam kubur. Lebih penting lagi, menyebabkan tidak sah sholat kita. Adanya najis. Walaupun sudah wudu. Saya sudah wudu kok, sudah toharoh. Wudu itu toharoh dari hadas. Kamu belum toharoh dari najis. Hati-hati, sholat kita nanti bukan hanya batal, tidak sah. Masih dituntut untuk kita sholat. Qala Syekh, kita lanjutkan ucapannya. Wa huna akhbara an-nabi an wujudil adab fi aqyahadaini ar-rajulaini alladaini kana haduma laysa bra'u min al-bawl. Nabi dalam hadis Ibn Abbas ini menyebutkan adanya siksaan bagi dua orang yang dikuburkan di dua kuburan ini. Yang salah satunya adalah kasusnya ketika dia hidup di dunia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang terkena penyakit salasilul baul? Salasilul baul adalah penyakit, kalau bahasa kitanya, kerusakan di kandung kemih atau saluran air kencing sehingga tidak bisa dia menahannya. Misal orang terkena prostat. Prostat itu kalau saya tidak salah, pernah mendengar sih, saya bukan dokter. Sesuatu yang untuk menahan kencing itu untuk keluar, itu diambil. Ketika ini diambil air kencingnya, sorbay pak, orang keras, sorbay langsung. Orang kepengen nguyu, tiba-tiba dia yang teles. Itu kalau tidak salah. Atau mungkin penyakit lain, salasil itu. Salasilul bol. Nah, bagaimana orang ini? Pakainya dengan menggunakan hafaid, lindung, atau disebut apa kalau segini? Pampers itu kan produk, nama produk, ya Pak ya? Nama merek. Umumnya apa? Ya itulah, sudah bisa dipahami lah ya. Saya juga susah ngomongnya Pak. Bahasa Arabnya hafaid, lindung, begitu. Menggunakan itu. Ya. Sholatnya bagaimana orang ini? Jadi masalah. Dia tidak bisa lagi menahan air kencing. Fatwa para ulama tentang hal ini adalah dia sholat ala qadri istatihi. Semampunya. Apakah masih tetap wajib jamaah? Nanti kalau lagi sholat, mandur pribun pak niku pak. Netes teng karpet, waduh. Masalah. Maka pakai hafaid itu tadi. Pakaikan padanya apa tadi bahasanya? Pampers ya. Atau yang jenis lain. Walaupun dia kencing di tempat itu, karena faktor dia terkena penyakit yang satu ini dan tidak ada kemampuan untuk menahannya, maka sholatnya sah. Fattakullaha mastata'tum. Itu dalilnya. Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Karena engkau tidak mampu lagi kecuali harus seperti itu. Jangan kemudian ada orang berpendapat, itu kan najis. Sholatnya enggak sah. Berarti daripada sholat ora sah, mending apa pak? Ora sholat san gawe. Waduh, utek kayak pinter temen. Itu salah. Faktor dia kencing di celana terus menerus bukan karena faktor sengaja. Kalau ada unsur kesengajaan padahal dia mampu, tidak sah sholatnya. Ini pembahasan yang kita sedang sampaikan. Tapi kali ini dia tidak mampu untuk mencegah karena faktor penyakit atau karena faktor benturan ketika tabrakan hancur dari bagian dalamnya di pinggang dia, mengalami kelumpuhan bisa jadi, dan dia tidak bisa menahan air kencingnya. Maka tetap sholat apapun keadaannya, walaupun ketika sholat dia kencingnya keluar. Dia berwudu. Setiap dia mau salat berwudu. Setiap mau dia salat berwudu. Karena dia kencing adalah membatalkan wudunya. Tetapi dia tetap salat walaupun kencingnya keluar. Ini seperti halnya seorang wanita yang terkena istihadah. Wanita yang terkena istihadah. Istihadah darahnya najis. Darahnya najis. Membatalkan wudu. Karena keluar dari sabilain, dari dua jalan. Maka Nabi memberitahukan kepada seorang wanita yang terkena istihadah untuk tetap dia berwudu inda kulli salatin, berwudu pada setiap mau salat. Dan kemudian dia tutup memakai hafaid, pembalut atau pembers tadi. Ketika dia sholat dan terasa keluar darah isti'adzah, sholatnya tetap sah. Karena apa? Dia tidak mampu menahannya. Mendapatkan kelonggaran rukhsah. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhta'na. Ayat ini tafsirnya. Wahai Allah, jangan kau siksa kami dalam satu hal yang kami salah atau yang kami tidak mampu. Wanita yang terkena isti'adzah tidak mampu menahannya. Seorang yang terkena penyakit salasil baul, kerusakan pada jalan jalurnya air kencing, dia tidak mampu menahannya. Keluar begitu tanpa dia rasa. Maka tetap hukumnya apa? Tetap wajib salat. Masuk Isya. Monggo azan. InsyaAllah kita lanjutkan setelah salat, setelah azan. Setelah azan kita masuk insyaAllah pada tambahan materi. Fadhol yang mau azan. Tafadhol barakallahu fikum. Hadirin kaum muslimin rahimani warang jami'an, kita lanjutkan. Waqad zakarna, kita lanjutkan ucapan Syekh Abdul Muhsin. Kita telah sebutkan, kata Syekh, bahwa azab kubur itu adalah bagian dari keyakinan kita umat Islam. Adanya azab kubur adalah keyakinan kita. Di antara dalilnya hadis ini yang sedang kita baca. Hadis ini. Kemudian disebutkan dalam ayat Al-Qur'an dalam surat Ghafir ayat yang ke-46 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya. Wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu 'ala fir'auna syaddal 'adab." Allah berfirman, api neraka ditampakkan di waktu pagi dan di waktu petang. Dan nanti di yaumul qiyamah Allah katakan, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksa yang sangat dahsyat. Ada dua siksa disebutkan di sini. Yang pertama, ditambahkan neraka kepada Fir'aun dan bala tentaranya pagi dan sore. Ini kapan? Di saat di alam kubur. Dari mana kita tahu? Lafaz kalimat setelahnya. Allah sebutkan, wa yawma taqumu as-sa'ah, dan ketika terjadi kiamat. Kapan itu? Setelah selesai masa alam kubur. Terjadi kiamat dengan ditiupkan sakakala oleh malaikat Israfil. Maka Allah menyebutkan, adhilu ala Fir'aun. Masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam siksa yang sangat dahsyat. Siksa yang kedua ini terjadi setelah kiamat. Kapan itu? Finnar. Berarti ketika ditampakkan kepada mereka neraka di waktu pagi dan sore, di saat kapan? Di alam barzah. Sebelum terjadinya kiamat. Ayat ini sangat jelas menyebutkan adanya azab yang diberikan kepada Fir'aun sebelum kiamat. Azab itu bentuknya ditampakkan nar. Neraka kepada Fir'aun. Ini menunjukkan adanya azab kubur. Sehingga barang siapa yang mengingkari adanya azab kubur, maka dia kafir. Karena dia menolak ayat dan hadis Nabi. Kufur juhud. Kekafirannya karena penentangan dan. Kita masuk pada pembahasan berikutnya. Wahadal hadithu. Hadith ini terdapat pelajaran penting bagi kita. Yang tadi kami sampaikan. Ana minan nas. Man yu'adzab fi qabrihi. Di antara manusia ada yang disiksa di alam kuburnya. Wa fi bayan sabul ma'adzab. Di antara manusia itu siapa? Musyrikin, kafirin, munafikin. Pasti diazab. Di alam kuburnya. Mati di atas kesyirikan, mati di atas kekafiran. mati sebagai munafikin pasti diadab di alam kuburnya. Kalau muslimin bagaimana? Muslimin mati di atas Islam, bukan kafir. Apakah mungkin diadab di alam kuburnya? Jawabannya na'am. Iya. Mana dalilnya? Dalilnya hadis ini. Hadis ini dalilnya. Adanya di antara umat Islam yang mati di atas agama Islam, artinya dia ulul tauhid, bukan musyrikin. Artinya dia muslimin, bukan kafirin, bukan munafikin, tetapi dia mukminin. Tetapi tetap disiksa di alam kuburnya. Dalilnya mana? Hadis ini. Hadis yang sedang kita baca. Qala Syekh. Hadis ini menjelaskan sebab disiksanya seorang di alam kubur. Fafi dzikrul adab wa dzikrus sababih. Yang pertama dikarenakan namimah, yang kedua dikarenakan dia tidak menjaga kebersihan dari air kencingnya. Wa fihi, dalam hadis ini terdapat pelajaran. An Nabi sallallahu alaihi wasallam wada'a fi kulli qabrin qit'atan min asibin aw min jaridatin rubbatin. Dalam hadis ini Nabi menancapkan pelepah kurma pada setiap satu di antara dua utuh, ditancapkan dua-duanya di situ. Ini penting kita ketahui. Ini sebagai dalil bahwa yang disiksa itu muslim. Pelepah kurma tadi, Nabi membelahnya, tancap-tancap. Apa yang Nabi ucapkan? La'allahu yukhaffaf anhuma ma lam yaibasa. Semoga siksanya diringankan selama belum kering. Qala Syekh, wa hadza yash'ur bi anna sahabai al-qabr min al-muslimin. Ini menunjukkan bahwa yang dikuburkan di dua kuburan tersebut adalah muslimin, dari kalangan muslimin. Dari kalangan muslimin, tidak semua muslimin, bahwa dari kalangan muslimin, bukan musyrikin, bukan kafirin. Ini menunjukkan apa? Hati-hati kita umat Islam. Jangan menyepelekan perkara ini. Lihat yang dikuburkan pada dua kuburan itu adalah muslimin. Dari mana kita tahu? Mana bentuk istidlal, sisi penunjukan hadis ini bahwasanya dua orang yang dikuburkan di dua kuburan itu adalah muslimin? Sisi penunjukannya di mana? Qala Syekh, belum melanjutkan ucapannya. Walakinnahuma udhiba bihadain dambain. Walau kana kafiraini, lakana at-tadhibu bil-kufri. Al-kufri. Kalau seandainya dua orang ini adalah kafir, maka penyebutannya dua orang ini disiksa gara-gara kekafirannya, bukan karena namimah dan perkara kencing. Kenapa? Kata Syekh, alasannya adalah semua kullu dambin yu'tabaru dunal kufri wa dunal syirki. Karena semua dosa itu tergolong pada di bawah kekafiran dan di bawah kesyirikan. Kalau orang ini, na'udzubillah min dzalik, saya tidak mengatakan bulan-bulan, ini hanya contoh, nunjuk saja ya Pak ya. Jangan kemudian, ini ditunjuk, ini tidak. Yang satu ini kafir, yang satu ini musyrik, maka Rasul tidak akan mengatakan dia disiksa karena namimah, dia disiksa karena kencing. Akan dikatakan dia disiksa karena kafir, disiksa karena syirik. Karena dosa yang paling puncak itu yang menyebabkan dia disiksa. Apalagi guru namimah, wong dia kafir kok, otomatis disiksa. Apalagi cuma sekedar kencing, wong dia musyrik, disiksa karena kesyirikannya. Tetapi Nabi menyebutkan di sini yang satu karena namimah, yang satu karena kencing. Ini menunjukkan mereka muslimin, bukan kafirin. Kalau demikian, berhati-hatilah wahai kaum muslimin dari perkara kencing. Kita tiap hari kencing. Nggih mboten? Jangan ada yang mengatakan aku tak tahanlah. Aja nguyuh-nguyuh. Ya enggak mungkin, Pak, 5 tahun mboten nguyuh jenengan. Penyakitan malah Pak niku. Dinikmati karena itu adalah satu hal yang pasti Bani Adam. Cuman perhatikan saja. Jangan terpercik, tersiram oleh air kencing. Apalagi main-main anak-anak, main-main air kencing. Hati-hati. Jangan main-main air kencing. Kamu kencing di botol aqua atau di botol apa air minum. Kemudian serot, serot, serot. Waduh, ini ngawur kamu. Ya. Jangan main-main, ini perkara penting. Karena ini adalah penyebab manusia diadab di alam kubur. Qala Syekh, melanjutkan ucapan Syekh. Kita utamakan membaca ucapan Syekh. Ya. Adapun menjawab pertanyaan, ya kalau ada waktu. Dan belum tentu saya bisa menjawab, Bang. Ya. Kita lanjutkan ucapan dari Syekh. وذكرنا أنه لا يجوز لأحد أن يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. Kami sampaikan di sini kata Syekh, tidak boleh seorang pun melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasul. Bagaimana ini? Dalam perkara ini loh, jangan perkara yang lain, hati-hati. Saiful mengajarkan sesuatu yang sesat. Jangan mengerjakan seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah. Ini kesesatan, Pak. Nanti dinukil. Harus tobat saya, Pak. Wah, itu bahaya itu, Pak. Jangan sembarangan. Saya membaca ucapannya Syekh. Dan belum selesai. Beliau mengatakan kalimat yang sangat tandas. Fala yajuzu. Tidak boleh. Li'ahadin ayyaf'al. Tidak boleh bagi seorang pun untuk melakukan kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hal yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hal ini apa? Min wad'i asy-syai ar-ratibi atau rudbi wa gharazahu fil qubur. Meletakkan sesuatu di atas kuburan yang masih basah atau dia bisa tumbuh. Ini hati-hati. Nanam kamboja umamanya di atas kuburan. Pas di kepalanya atau di tengah-tengahnya. Hati-hati. Itu bukan hal yang boleh dalam agama kita. Ya? Hindari yang seperti itu. Karena ini adalah apa? Khusus bagi Nabi. Wahada min khasaisihi alaihissalatu wassalam. Dan ini adalah kekhususan Rasulullah alaihissalatu wassalam. Dari mana kita tahu ini kekhususan Nabi? Kan butuh sisi pendalilan. Karena orang-orang sekarang banyak melakukan itu. Kenapa mereka menggunakan degan hijau atau kelapa hijau? Saya tidak tahu persis apakah menggunakan dalil ini atau mungkin ada mitos yang lainnya. Daripada degan hijau, pakai keran saja, Pak, selang ge ini mono. Sedikit teman degan hijau, Pak. Saya tidak tahu, tetapi kalau itu kaitannya dengan ini, itu hukumnya haram. Ada keyakinan di balik itu sesuatu yang tidak syar'i, Nabi tidak pernah melakukannya, apalagi ada kaitannya dengan ini. Itu hukumnya haram, itu khusus bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Di antara sisi pendalilan bahwa ini adalah khusus bagi Nabi adalah yang pertama, Allah Ta'ala atla'ahu 'alal ghaib. Bahwasanya Allah memberitahukan kepada Rasul perkara ghaib. Alam kubur termasuk perkara ghaib. Bukan ranah kita. Enggak boleh bagi kita suudzon kuburan ini disiksa orangnya. Kayak weruh apa? Weruh. Berus kangen di. Itu alam gaib. Jangan sembarangan. Nabi tidak semua kuburan beliau seperti itu kan. Pas kebetulan melintas dan beliau mendapatkan wahyu, dua orang ini disiksa dan kemudian melakukan ini. Dan ada faedah penting bagi kita, jauhi namimah dan berhati-hati dari air kencing. Ini faedah bagi kita. Tidak semua kuburan, oh Nabi cari pelepah kurma, taruh semuanya. Wah, tidak seperti itu Nabi melakukannya. Ya. Allah memberitahukan kepada Rasul tentang alam ghaib. Watlahu ala anna sa'ibil qabar mu'adaban. Allah memberitahukan kepada Rasul bahwa dua orang yang dikuburkan di dua kuburan ini, keduanya sedang diadab. Watlahu ala sabima adabihima. Allah memberitahukan kepada Rasul mengapa dua orang itu, apa sebabnya, kenapa dua orang itu dikubur, diadab di kuburnya. Ini semuanya adalah kekhususan hanya untuk Nabi alaihissalatu wassalam saja. Tidak ada dan tidak pernah terjadi Allah memberitahukan kepada seseorang tentang isi kuburan itu disiksa, apa sebabnya, tidak ada kecuali hadis ini saja. Kecuali hanya Nabi saja. Abu Bakar Siddiq tidak pernah mengaku-ngaku, "Oh, ini disiksa, cari pelepah kurma." Enggak. Umar bin Khattab tidak pernah melakukan itu. Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, khalifah, tidak ada yang melakukan itu. Kenapa? Ini khususan bagi Nabi alaihi salatu wasalam. Pembahasan berikutnya, wa adabul qabri haqqun. Adab kubur sesuatu yang pasti benar. Ala kulli man yasihiquhu. Allah akan timpakan adab kubur itu kepada siapa yang memang layak untuk mendapatkan adab kubur. Baik dia musyrikin, kafirin, munafikin, muslimin. Muslimin itu macam-macam. Muslimin ahli bid'ah, muslimin ma'asi, fujar, pelaku dosa. Muslimin tetapi dia kadzab, pendusta. Muslimin tapi dia khain, pengkhianat. Muslimin, macam-macam muslimin itu. Macam-macam. Dan masing-masing menanggung jawab tentang apa yang dia lakukan. Bertanggung jawab terhadap semua dosa yang dilakukannya. Maka Syekh menyebutkan kalimat ini. Man yasihikuhu wa man insya'allahu ayu'adhiba bihi minal muslimin. Dan siapa yang Allah kehendaki untuk Allah menyiksanya dari kalangan kaum muslimin, fa'innu yasililaihi, adab itu akan sampai padanya. Wala buddha, dan itu pasti. Ketika Allah menghendaki untuk mengadabnya, itu pasti akan diadab. Wasawa'un dufina aw mayyitan. Pembahasan berikutnya. Dia dikubur atau tidak dikubur. Pembahasan adab kubur itu, apakah mesti orang yang hanya dikuburkan saja, ataukah juga mencakup orang yang dimakan binatang buas sampai habis, atau tenggelam dan tidak diambil jasadnya, atau terbakar ludes tidak ada sisanya. Apakah termasuk mereka yang diadab? Naam. Termasuk mereka yang diadab. Beliau menyebutkan, saya bacakan ucapannya, sawa'un dufina aw lam yudfan. Sama saja orang itu dikubur atau tidak dikubur. Lianahu la yukhtassu al-amru biman dufina fil ard. Karena adab kubur bukan hanya khusus diberikan kepada orang yang dikuburkan di bumi ini, tetapi itu adalah alam lain, bukan hanya yang dikuburkan, yang terbakar habis, yang tenggelam, atau yang dimakan binatang buas, yang hilang jasadnya. Tetap mereka, kalau memang berhak mendapatkan adab kubur, akan diadab di kuburnya. Man yasik, kata beliau, bal man yasdahiku al-adaba fil barzakhi yasililaihi al-adab. Orang yang memang layak diadab di alam kubur, maka akan sampai kuburnya, sampai di alam kuburnya sana. Fala yuqal man akala disiba wa mus'ikul adab alqabr wa yaslimin. Tidak boleh sana mengatakan orang yang habis dimakan binatang buas Walaupun dia berhak untuk diazab di alam kubur, azabnya tidak akan sampai karena dia tidak dikubur. Kalau demikian, daripada disiksa di dalam kubur, mending dimakankan binatang buas. Mau Pak? Mau seperti itu Bapak? Ya tidak. Walaupun dimakan binatang buas, habis dimakan harimau, dimakan hena, kemudian dimakan pula oleh burung makan bangkai, dagingmu dibagi-bagi di tubuh hewan, tapi tetap kalau berhak atau layak mendapatkan azab, akan diazab. Ya mending didusi, dikafani, disolati, dikuburkan layak sebagai muslimin. Kalau engkau berdosa dan Allah tidak berhak memaafkannya, maka diazab. Mudah-mudahan diampuni. Karena itu, hai kaum muslimin, mari kita memperbanyak istighfar untuk diri kita dan untuk terutama orang tua kita. Karena azab kubur itu hakun, sesuatu yang hak adanya. Masih panjang pembahasannya, saya ambil yang penting. Adabul qabri minul umur ghaibiyah allatul qas al umuri ahwalid dunyawiyah. Adab kubur atau alam kubur secara umum, adab fitnah kubur, nikmat kubur, itu tidak bisa dikiaskan dengan dunia. Misal ada orang mengatakan, kami bongkar kuburan, ternyata tidak panas. Ternyata dia mendapati siksaan. Maka saya mengatakan, jangan kau samakan. Itu alam barzah, alam kubur. Itu berbeda dengan alam dunia. Jangan kau samakan. Karena dengan itu, engkau akan jatuh pada penolakan iman kepada azab kubur. Banyak sekali keterangan dari beliau. Di akhir pembahasan tentang iman kepada azab kubur, Syekh menyebutkan, annal muslima la yataraddadu. Seorang muslim tidak boleh ragu. Wala yatawakafu. Seorang muslim tidak boleh tawakuf. Dalam pembahasan tentang alam kubur, adanya fitnah kubur, adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Asy-Syaikh Shalal Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala wa ra'ah, beliau menyebutkan dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah, azab kubur itu terbagi menjadi dua. Azab kubur yang sifatnya daiman, azab kubur yang sifatnya terus, itu diberikan kepada musyrikin, kafirin, munafikin. Azab kuburnya lanjut sampai kiamat. Contoh ayat tadi berkaitan dengan azab yang Allah berikan kepada Fir'aun. Yang kedua, azab kubur yang muqati. Azab kubur yang sifatnya tidak permanen. Bisa habis dan bisa berhenti. Sekehendak Allah Azza wa Jal. Azab kubur yang ditimpakan kepada muslimin, ahlu tauhid. Bukan musyrikin, bukan kafirin, bukan munafikin, muslimin. Contohnya hadis ini. Hadis ini menunjukkan dia disiksa. Tetapi karena Rasul memberikan pelepah kurma, diringankan. Dan bahkan bisa berhenti, kata Syekh. Karena siksanya itu berkaitan dengan dosa. Ketika dosanya selesai, maka selesai. Karena dia muslim, memiliki hasanat. Dikatakan muslim karena dikatakan dia mati di atas keislaman karena dia memiliki hasanat. Hasanat yang makbulah, hasanat yang diterima. Kalau yang musyrikin, yang kafirin tidak memiliki hasanat, semuanya tertolak. Sehingga kita mengimani ini wahai kaum muslimin, namun jangan mengambil kesimpulan yang salah. Oh, berarti mending ya. Ya ora apa-apalah disiksa sedelaiki. Engkau tuli mandek, ujarmu tuli pak. Dosa ini disiksa sekian tahun, ada dosa lagi sekian tahun, nambah lagi pasalnya pirang-pirang. Akhirnya orang mandek, ujarku mandek, pasalnya kaken dosa kon. Di antaranya adalah berkaitan dengan air kencing. Walhamdulillah ini waktunya sudah berlalu. sudah larut malam. Saya minta maaf pertanyaannya begitu banyak, namun tidak bisa menjawabnya. Ini aja belum selesai dari faedah. Tapi tidak masalah, insyaallah yang sudah kami bacakan secara umum bisa difahami oleh kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.